Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala al-hadithul arba'una. Berkata al-Syaikh Muhammad bin Sulaiman al-Muhanna hafidhahullahu ta'ala. Dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, beliau memasuki pembahasan hadis yang ke-40 dari Al-Arba'un An-Nawawiyah. Di mana isi hadis tersebut itu adalah Ani bani Umar radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mankibayya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku. Faqala, ya kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun fit dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Ya, kun fit dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Ya, jadilah engkau di dunia itu sebagaimana engkau adalah orang asing. Ya, atau engkau adalah orang yang sedang berada dalam perjalanan. Wa kana ibnu Umar yaqulu, ya, dan dahulu ya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau mengatakan, idza amsayta fala tantadhiris sabah, jika engkau berada di sore hari, ya, janganlah engkau menunggu pagi hari. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa, dan jika engkau berada di pagi hari, janganlah engkau menunggu sore hari. Wa khudh min sihhatika limaradika, ya, dan ambillah masa sehatmu untuk mempersiapkan ketika engkau berada di masa sakitmu. Wa min hayatika limautika, ya, dan ambillah masa hidupmu untuk mempersiapkan, ya, masa kematianmu. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Asyarhu, penjelasan dari hadis ini. Hadal hadithu aslun fi qisaril amali fit dunya. Ya, hadis ini merupakan asal, ya, atau bukti dari pendeknya angan-angan di dunia. Wa annal mu'mina la yanbaghi lahu an yattakhidat dunya watanan wa maskanan. Dan seorang yang beriman itu hendaknya tidak mengambil dunia sebagai, ya, tanah air dan juga tempat tinggal. Fayatoma'inna fiha, ya, sehingga dia itu merasa tenang hidup di dalamnya. Walakin yanbaghi an yakuna fiha, ya, akan tetapi hendaknya seorang yang beriman itu tinggal di dunia ka'annahu ala janahi safarin, ya, seolah-olah dia itu, ya, sedang berada di dalam perjalanan, ya, atau sedang bersiap-siap untuk melakukan perjalanan. Ya, yuhayyi'u jaza'ahu lirrahili. Maaf, yuhayyi'u jahazahu lirrahili. Yang dia itu mempersiapkan, ya, perbekalannya untuk perjalanan tersebut. Ya, kemudian waqad ittafaqat 'ala dzalika wasayal anbiya'i wa atba'ihim. Dan hal ini, ya, selaras dengan wasiat-wasiat para nabi dan pengikut mereka. Qala ta'ala hakiyan 'an mu'mini 'ali fir'auna. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang menghikayatkan seorang beriman dari keluarga Fir'aun. Annahu qala, bahwasanya dia berkata, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'u wa innal akhirata hiya darul qarar. Ya wahai kaumku, ya sesungguhnya kehidupan dunia itu ya hanyalah kesenangan sementara. Dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Dalam surat Ghafir ayat ke-39. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Ya, dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau dahulu bersabda, mali walid dunya, ya apa keperluanku di dunia? Innama mathali wa mathalud dunya kamathali raqibin qala fi dhilli syajaratin thumma raha wa tarakaha. Ya. Ya, sementara ya permisalanku dengan dunia itu sebagaimana ya seorang pengendara yang ya beristirahat siang di bawah ya teduhnya pohon ya, kemudian pergi dan meninggalkannya. Kita lihat catatan kaki ya akhrajahu at-Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi wa qala, dan beliau mengatakan hadza haditsun hasanun sahihun. Ini adalah hadis yang hasan sahih. Kita kembali ke atas. Qala ba'dul hukama'i, berkata sebagian dari para ahli hikmah. Ya, mereka mengatakan ajibatu mimmanid dunya muwalliyatun anhu. Ya, saya takjub terhadap seseorang yang dunia itu berpaling darinya. Wal akhiratu muqabilatun ilaihi. Ya, sedangkan akhirat itu mendatanginya. Yashtaghilu bil mudbirati. Ya. Sedangkan dia itu menyibukkan diri dengan apa yang dia berpaling. Ya. Wa yu'ridu anil muqabilati. Dan justru dia itu berpaling dari apa yang datang. Ya, jadi dia itu justru disibukkan dengan dunia dan justru berpaling dari akhirat. Wa idza lam takunit dunya lil mu'mini daru iqamatin wala watanan, dan jika ya orang yang beriman itu tidak menganggap dunia sebagai ya tempat tinggal dan juga tanah air, fayan bagi an yakuna haluhu fiha ala ahadi halaini, maka selayaknya ya bagi seorang mukmin itu keadaannya sebagaimana salah satu keadaan dari dua keadaan. Ya, ini tadi catatan kakinya ada yang belum terbaca ya, qauluhu qala fi dhilli syajaratin, ya maksud dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi dhilli syajaratin minal qailulati, ya artinya dia istirahat sejenak di siang hari, atau wahia alistirahatu nisfan nahari, yang dimaksud dengan qailulah adalah ya beristirahat di tengah siang hari. Wa in lam yakun ma'aha naumun, ya walaupun ya tidak ada unsur tidurnya ya dalam istirahat tersebut. Ya, ini ada dalam An-Nihayah jilid keempat nomor ke-133. Ini tadi yang hadis yang mali walid dunia tadi. Ya, terlewat. Kemudian imma tadi dua keadaan yang selayaknya seorang beriman itu berada di salah satunya. Yang pertama, imma an yakuna ka'annahu gharibun. Ya. Keadaan yang pertama itu ya seseorang itu akan merasa seperti orang yang asing. Muqimun fi baladi ghurbatin, yang dia itu tinggal di negeri asing. Aw yakuna ka'annahu musafirun ghairu muqimin albattata. Ya. Dan atau seorang beriman itu selayaknya berada di dunia itu seolah-olah dia itu adalah seorang musafir. Dan ya sama sekali tidak ya sama sekali tidak bermukim di tempat tersebut di dunia. Falihada, ya maka oleh karena itu wasan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ibna umar an yakuna ala ahadi hadainil halaini. Maka oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mewasiatkan ya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma untuk menjadi salah satu dari dua keadaan ini. Ya. Atau berada di salah satu dari dua keadaan ini. Fa ahaduhuma, ya maka keadaan yang pertama an yunzilal mu'minu nafsahu ka'annahu gharibun fid dunya. Ya, maka hendaknya seorang yang beriman itu menempatkan dirinya ya seolah-olah dia adalah orang asing di dunia. Fa huwa ghairu muta'alliqil qalbi bi baladil ghurbati. Ya. Maka dia itu ya tidak terikat hatinya di negeri yang asing tersebut. Yang tidak ada keterikatan yang kuat. Bal qalbuhu muta'alliqun biwatanihi alladhi yarji'u ilaihi. Ya, akan tetapi hatinya itu terikat kepada tanah airnya yang dia akan kembali kepadanya. Wa innama huwa muqimun fid dunya. Ya. Sesungguhnya dia itu hanya hidup di dunia ini liyaqdiya marammata jahazihi ila ruju'i ila watanihi. Ya, dia itu tinggal di dunia ini hanyalah untuk ya mengumpulkan perbekalannya ya sampai dia kembali ke tanah airnya. Atau kita lihat catatan kaki al-ma'na annahu yajma'u mata'ahu, yang maksudnya dia mengumpulkan ya hartanya, perbekalannya, liyarji'a ila watanihi, ya untuk persiapan dia kembali ke tanah airnya. Ya. Fa innar ramma, ya karena kata ar-ram di sini, huwa islahuma fasada, yaitu memperbaiki apa yang rusak. Wa lummuma tafarraqa, dan mengumpulkan apa-apa yang terpisah. Ya. Maka tadi yang dikatakan wal marammatu, maka yang dimaksud dengan al marammah hiya mata'ul baiti. Ya, dia adalah ya berbagai macam hal ya, harta yang ada di rumah. Kama fi lisanil arabi, ya sebagaimana yang dijelaskan dalam lisanul arab. Ya, madata ro mim mim, ya pada bagian ro mim dan mim. Kita kembali ke atas. Wa man kana kadzalika, ya maka barang siapa yang berada dalam kondisi demikian, fala hammalahu illa fit tazawwudi bima yanfa'uhu inda audihi ila watanihi. Ya, maka ya dia tidak memiliki keinginan yang berlebih ya melainkan hanya untuk ya mempersiapkan ya bekal yang bermanfaat baginya ketika dia kembali ke kampung halamannya. Fala yunafisu ahlal baladi fi izzihim, dan dia tidak ya merasa bersaing ya dengan penduduk negeri tersebut ya untuk meraih ya kejayaan mereka. Wala yajza'u minadh-dhulli 'indahum, ya dan dia juga tidak akan mengeluh ya dari kehinaan di sisi penduduk negeri tersebut. Kemudian al-halu tsani, keadaan yang kedua, Ya, an yunzilal mu'minu nafsahu fid dunya ka'annahu musafirun. Ya, seorang yang beriman itu hendaklah menempatkan dirinya di dunia, ya, seolah-olah dia itu adalah seorang musafir. Ghairu muqiminil battata. Ya, sama sekali tidak berniat untuk tinggal di negeri tersebut. Wa innama huwa sa'irun fi qata'i manazilis safari. Ya, dan sesungguhnya dia hanyalah ya musafir yang dia itu tengah ya berada di tengah perjalanan. Hatta yantahiya bihi safaru ila akhirihi. Ya, sampai dia atau sampai perjalanan tersebut itu mengantarkannya kepada akhir perjalanan. Wa huwal mautu, yaitu kematian. Wa man kanat hadhihi halahu fid dunya, ya, maka barang siapa seseorang yang keadaannya seperti ini di dunia, fahimmatuhu tahsiluz zadi lis safari, ya, maka keinginan utamanya itu adalah untuk ya mencari tambahan perbekalan untuk safar tersebut. Walaisa lahu himmatun fil istighfari min mata'id dunya. Ya, dan bukanlah keinginannya itu untuk memperbanyak ya perbendaharaan harta di dunia. Wa amma wasiyatu bani Umar radhiyallahu anhuma, ya, dan adapun wasiat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, fahiya ma'khudhatun min hadzal hadits alladhi rawahu. Ya, maka itu ya kandungannya itu diambil dari hadis yang beliau riwayatkan ini. Wa hiya mutadamminatun li nihayati qisaril amali. Ya, yaitu dia mengandung ya akhir dari ya pendeknya angan-angan. Wa annal insana idza amsa lam yantadhiris sabaha. Ya, bahwa manusia itu jika berada di ya sore hari, ya, hendaklah dia tidak menunggu sampai pagi. Wa idza asbaha lam yantadhiril masaa. Dan jika dia berada di pagi hari, maka hendaklah dia tidak menunggu sore hari. Bal yadhunnu anna ajlahu yudrikuhu qabla dhalika. Ya, atau maaf, anna ajalahu yudrikuhu qabla dhalika. Ya, bal yadhunnu anna ajalahu yudrikuhu qabla dhalika. Ya, dan dia ya terus ya berkeyakinan atau menyangka bahwa ya ajalnya itu akan mendatanginya sebelum waktu tersebut datang. Ya, kalau dia berada di sore, bisa jadi sebelum pagi. Jika berada di pagi hari, bisa jadi sebelum sore. Wa qawluhu, ya, dan perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, wa khudh min sihatika lisaqomika, atau tadi lima rodika, dan ambillah ya masa sehatmu sebagai persiapan untuk masa sakitmu. Wa min hayatika limautika, dan ambillah ya masa hidupmu untuk persiapan di kematianmu. Yakni maksudnya igtanimil a'malas solihata fis sihhati qabla an yahula bainaka wa bainaha as-saqam. Ya, maksudnya berbuatlah amal-amal salih ketika engkau berada dalam waktu sehat. Ya, sebelum ya antara engkau dan antara kesehatan tersebut atau antara amalan tersebut, maaf ya, antara amalan-amalan tersebut itu dihalangi oleh sakit. Wa fil hayati qabla an yahula bainaka wa bainaha al-mautu. Dan hendaknya engkau berbuat amal salih di engkau atau ketika engkau masih hidup ya sebelum ya antara engkau dan amalan sholih tersebut itu dihalangi oleh kematian. Wa fi sahihil hakimi, ya dalam sahih al-hakim, an ibni Abbasin, ya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulallahi sallallahu alaihi wasallama qala li rajulin wa huwa ya'idhuhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkata kepada seorang laki-laki, ya, dan beliau itu menasihati laki-laki tersebut. Iqtanim khamsan qabla khamsin. Ya, manfaatkanlah lima perkara, ya, sebelum datangnya lima perkara. Syababaka qabla haramika. Ya, manfaatkanlah masa mudamu, ya, sebelum datangnya waktu tuamu. Wasihataka qabla saqamika. Ya, manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrika, ya, dan manfaatkanlah masa kayamu sebelum datangnya miskinmu. Wa faraghaka qabla syughlika, ya, dan manfaatkanlah waktu luangmu sebelum datangnya waktu sempitmu. Wa hayataka qabla mautika, dan manfaatkanlah masa hidupmu sebelum datangnya kematianmu. Kita lihat catatan kaki, ya, akhrajahul hakimu, ya, hadis ini diriwayatkan oleh al-hakim. Wa qala, dan beliau mengatakan, hadha hadithun sahihun ala syartis syaikhaini. Ya, hadis ini sahih, ya, mengikuti syarat dari al-imam Bukhari dan Muslim. Wa sahahahu syaikhul albaniyu fi sahihit targhibi wat tarhibi. Ya, hadis ini disahihkan juga oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Sahih Targhib dan Tarhib. Ya, kita kembali ke atas. Fal wajibu 'alal mu'minil mubadirati bil a'mali shalihati. Maaf. Fal wajibu 'alal mu'mini al-mubadaratu bil a'mali shalihati. Ya, maka sudah selayaknya bagi seorang muslim untuk, ya, al-mubadarah, ya, bersegera dalam mengerjakan amalan salih. Qabla alla yaqdira 'alaiha. Ya, sebelum datang waktu di mana dia tidak mampu mengerjakan amalan salih tersebut. Wa yuhalu bainahu wa bainaha. Ya, sampai ada sesuatu yang, ya, sebelum ada sesuatu yang menghalangi antara dia dengan amalan solehnya. Wa mata hila bainal insani wal amali. Ya, dan ketika ada sesuatu yang menghalangi seseorang dengan amalannya, lam yabaqalahu illa, ya, maka tidak akan tersisa baginya al hasratu, ya, wal asafu alaihi. Ya, yang tersisa itu hanyalah, ya, kekecewaan dan juga penyesalan. Wa yatamanna ruju'a ila halatin yatamakkanu fiha minal amali. Dan dia pasti berharap untuk kembali kepada kondisi di mana dia dapat, atau kondisi yang memungkinkan baginya untuk mengerjakan amalan tersebut. Ya. Fala tanfa'uhul umniyatu. Ya. Maka, ya, angan-angan tersebut tidak akan memberikan manfaat baginya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu thumma la tunsarun. Ya, dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kepadanya, ya, sebelum azab mendatangi kalian, ya, sehingga kalian tidak lagi dapat ditolong. Ini dalam surat Az-Zumar ayat ke-54, ya, nanti sampai ke-58. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum min qabli ay ya'tiyakumul 'adzabu baghdatan wa antum la tash'urun. Ya, dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian ya, sebelum azab mendatangi kalian. Ya, dengan tiba-tiba ya, sedangkan kalian tidak menyadarinya. Antaqula nafsi ya hasrata ala ma farradtu fi jambillahi wa in kuntu laminas sakhirin. Ya. Supaya jangan ya ada di antara kalian itu mengatakan, ada orang yang mengatakan ya, atau ya jiwa yang mengatakan, ya amat besar penyesalanku atas ya kelalaianku dalam menunaikan kewajiban kepada Allah. Ya, sedangkan aku sesungguhnya ya dahulu termasuk orang-orang yang memperolokkan agama Allah. Au taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Ya, atau ya ada yang mengatakan ya seandainya Allah memberiku petunjuk ya tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Au taqula hina taral adzaba law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Ya, terus supaya jangan sampai ada yang berkata ketika dia melihat azab, ya kalau sekiranya aku dapat kembali ke dunia, ya sungguh aku akan termasuk orang-orang yang berbuat baik. Wa qala jalla jalaluhu, ya dan Allah jalla jalaluhu ya, berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-99 sampai 100 ya. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un. Ya. Ya demikianlah keadaan orang-orang kafir tersebut sehingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, ya dia berkata, ya wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia. La'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya, sekali-kali atau tadi ya sekiranya aku dapat berbuat amal salih ya terhadap apa-apa yang aku tinggalkan. Ya, sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja. Dan di hadapan mereka ada dinding ya, sampai hari mereka dibangkitkan. Wa qala jalla jalaluhu, ya dan Allah jalla jalaluhu berfirman dalam surat Al-Munafiqun ayat 10-11. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajarin qarib. Ya laula akhartani ila ajalin qaribin fa as-saddaq wa akum minas salihin. Ya, atau wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa as-saddaq wa akum minas salihin. Ya, dan ya berinfaklah ya kalian dari apa-apa yang telah kami rezekikan kepada kalian sebelum kematian mendatangi salah seorang di antara kalian. Ya, kemudian dia berkata, wahai Rabbku, ya mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat? Ya, fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Maka aku dapat bersedekah dan termasuk golongan orang-orang yang saleh. Wa lan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Ya, dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian, ya, apabila telah datang ajalnya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Ya, dan Allah Maha yang mengenal apa yang engkau kerjakan. Ya, kemudian di sini Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala mengutip syair, ya, iqtanim fil faraghi fasla ruku'in, ya, manfaatkanlah waktu luang dan ya perbanyaklah mengerjakan ruku'. Fa'asa an yakuna mautuka baghtah, ya, karena bisa jadi kematian itu akan mendatangimu tiba-tiba. Kam sahihin ra'aita min ghairi saqamin, ya, betapa banyak ya engkau melihat orang yang sehat itu tidak terlihat sakit. Dhahabat nafsuhu sahihatu qul faltahu, ya, maaf ya. Dhahabat nafsuhu sahihatu faltahu. Ya, namun jiwanya yang tadi itu sehat itu ternyata tiba-tiba lenyap begitu saja. Kita lihat catatan kaki, al-baitani dzakarahumas subkiyu. Ya, kedua bait ini itu disebutkan oleh As-Subki fi Tabaqatis Syafi'iyyati, ya, dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyyah. Wa nasabahuma lil Imamil Bukhari sahibis sahihi. Dan di situ As-Subki rahimahullahu taala itu menyandarkan yang kedua bait ini kepada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, ya, penulis atau yang membuat kitab Sahih Al-Bukhari. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.